Makanya harus didahulukan, belajar ilmu usul dulu atau langsung ilmu terapan. Ini berbeda keadaan seorang penuntut ilmu dan kepada guru siapa dia belajar. Ya. Tapi dua-duanya diperlukan. Karena itu para ulama usul fikih di dalam pembahasan usul fikihnya ada yang mengambil usul, membuat kaidah-kaidah usul itu apa? Mereka simpulkan dari kaidah, mereka simpulkan dari kaidah, kemudian mereka bikin cabang darinya. Itu satu tarekat. Dan tarekat yang lain mereka mengambil dari tafri, dari furu, cabang-cabang ilmu itu, dari cabang itu mereka simpulkan kaidah. Ya, dan ini dua jalan. Ada di dalam tarekat para ulama usul fikih antara tarekat al-jumhur dan tarekat al-hanafiyah.